Wakam. Kita damai-damai. Goyang lagi bareng Mona. Bilang Anda sedikit royal rezeki lancar. Nyawernya yang banyak, jangan sanggup boleh. Gelora cinta di dadaku tertulis. Fakum generasi. Kasih tersampaikan sementara di kau. Nyanyi naga naga cinta menelusuri jiwa. Mungkinkah bisa kasih kita abadi itu selamanya. Terima kasih bos. pakem tenang. Terima kasih banyak. Okay. Iya, Mas.